Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya untukmu. Ku ingin tamasya bersama. Jangan